Wa min dzalika qauluhu ta'ala kaburat kalimatan, dan termasuk ke dalam contoh ini yaitu dibuang ataupun kembalinya lah dhamir kepada keadaan yang disaksikan adalah kaburat kalima, alangkah besar kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Itu sifat ta'ajub juga ini, alangkah besar ucapan yang mereka ucapkan. Sifat ta'ajub dari fi'il yang apa lazim kaburat, alangkah besar, sungguh sangat besar ataupun alangkah besarnya ucapan yang mereka ucapkan. Fal fa'il mustatirun, maka fa'ilnya mustatir. Wa kalimah, sedangkan kalimat kalimatan itu tamyiz mansub. Kaburat al kalimatu kalimatan, gitu kan. Hiya kembali kepada al kalimah. Wa qad ustuthniya. Jadi enggak ada fa'ilnya sehingga saya baca naibul mabdil majhul. Wa qad ustuthniya min qa'idati adami jawazi hadzil fa'il suwarun yajuzu fiha hadzu. Dan dikecualikan dari kaedah larangan membuang fa'il keadaan-keadaan, gambaran-gambaran di mana dibolehkan di situ dibuang apa? Fa'il. Telah disebutkan sebelumnya kaedah pokok yaitu bahwasanya fa'il tidak boleh apa? Dibuang. Tapi terkadang dikecualikan dari kaedah ini, yang namanya kaedah ada saja yang dikecualikan. Yaitu beberapa gambaran. Yang pertama pada al-istithna'u al-mufarragh. Al-istithna' al-mufarragh apa? Al-istithna' al-mufarragh. Istithna' al-mufarragh adalah istithna' yang terjadi pada kalam yang manfi dan apa? Naqis ya. Iya kan? Terjadi pada kalam yang manfi dan naqis. Manfi di lahir nafi, naqis tidak disebutkan mustatna minhunya. Itu apa? Istithna mufarragh. Istithna yang terjadi pada kalam yang manfi dinafikan dan pada kalam yang tidak disebutkan al mustatna minhunya. Nah, itu istithna mufarragh. Maka isim yang jatuh setelah illa diberikan sesuatu yang melengkapinya. Kalau sebelumnya mubtada butuh apa? Khabar. Kalau sebelumnya fi'il diberikan apa? Fa'ilnya, gitu. Kalau sebelumnya mabdilil majhul fi'ilnya diberikan apa? Naibul fa'ilnya. Itu istitsna mufarrag. Contohnya maqama illa hindun. Di sini kita lihat maqama hindun al-istitsna mufarrag. Kenapa? Karena terjadi pada kalam yang manfi, ada maknya. Yang kedua tidak disebutkan di sini apa? Mustatna minhunya. Pada contoh qamal qaumu illa zaidan. Di sini kalamnya apa? Tam dan mujab. Tidak didolai nafi. Kemudian disebutkan di sini apa? Mustatna minhu al-qaum. Maka ini wajib mansub. Ya. Iz asluhu, karena asal dari maqama illa hindun adalah maqama ahadun illa hindun atau hindu. Li'anna al-istitna la yatasawwar illa min mustatnan minhu. Karena yang nama istitna tidaklah tergambar kecuali dari mustatnan minhu. Sesuatu yang dikecualikan darinya. Nah itu. Jadi maqama illa hindun. Ya, maqama illa hindun. Qama mana fa'ilnya di sini? Tidak disebutkan. Ya, kenapa? Karena istitna mufarragh. Paham ini? Jadi suar yang pertama atau surah yang pertama di mana terkadang dibuang fa'il adalah pada mustatna istitna mufarragh. Seperti maqama illa hindun, mana fa'ilnya qama? Ada ahadun, cuma dibuang katanya. Ya. Dikarenakan yang namanya istitna tidak tergambar kecuali dari mustatna minhu. Mana mustatna minhunya? Dibuang di sini. Ya. Ayat yang pertama, sudah dipaham ini? Hah? Paham belum? Hah? Ya mah tuh dibuang, digantikan oleh yang setelahnya itu apa? Zindun. Aslinya ada, cuma dibuang. Aslinya ada dibuang, digantikan oleh hindun. Ya hindun kita irob sebagai fa'il. Fa'il komanya ahadun, aslinya cuma dibuang. Karena pada mustatna mufarragh ataupun istitna mufarragh. Karena hindun kan sesuatu yang dikecualikan. Yang namanya dikecualikan ya harus dikecualikan dari apa gitu. Tidak ada, cuma dibuang. Sehingga dia menempati posisi fa'il yang dibuang.